Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Niki ide badhe napa? Naos usfuriyah kalih nasoehul ubat. Yang berdiri usfuri harimam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa amana wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam fi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Mashhur bi usfuri Allahumma ta'ala. Wa ila jami'ah ashabi dinana masyaallah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم mulai niki sedikit mawon kula napa kita pengenalan kitab ya. Kitabnya ini shohifahnya ada berapa ini? 30 ya. Artinya kalau sehari dapat 1 lembar itu 30 pertemuan khotam. Kalau 30 pertemuan. Cuman niki sedangkan satunya nasoihul ibad niku kathah niku ya. 80 halaman. Terus yen nek sak nutupi mawon mungkin dipeseni Abah Dim kok nyaos aja luweh teko 30 menit. Artinya mungkin diusahakan nanti satu kitab nggak sampai 30 menit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Niki karangane niku Al-Mau'idzah Usfuriyah Al-Musyamil ala Arba'in min Ahaditsin Nubuwah ma'a Fawaidatit niku Tarikh wal Hikayah. Kitab niki nerangne tentang 40 hadis-hadis nanti besertaan dengan mau'idzah dan cerita-cerita hikayah yang berhubungan dengan hadis tersebut. Jadi memang masyhur hadis sapa wonge sing apal 40 hadis maka wong iku akan di ngapura kalau Gusti Allah. Kalau niku enten Arba'in Nawawi, nggih, teng damel sekolah niku sing rencanane ngaji-ngaji niku dereng sias ae. Peranten pun enten pelajaran, jadi ini salah contoh salah satu selain Arba'in Nawawi, nanti ini ada niki Arba'in contoh 40 hadis Usfuriyah niku. Imam Ghazali enggak ada kitab usul fikih 40 pindah 40 hadis, pokoknya ngoten niku 40 hadis niku sering kitab-kitab 40 hadis terus disarai. Nah, yang kita pelajari ini kitabnya karangannya Syekh sinten Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bil Usfuri atau Al-Usfuri. Kenapa kok disebut Usfuri? Ini ada perihalnya dengan kitab nih. Kitab yang dikarang ini nanti akan menerangkan sebuah kisah yang ada hubungannya dengan Usfur. Usfur itu manuk emprit atau burung apa? Pipit. Pun bismillahirrahmanirrahim qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa sararihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maklum nggih maknane bismillah ngawitane pun kawan nyebut asmane Allah sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat kasih sayang global Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem nggih maksud akhirat bloko atau kasih sayang khusus khusus internal. Alhamdulillah sekabene puji sing papat niku iku lillahi kakune Allah rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Niki sing belajar maknani mangke mboten nutup maknane nggih nempel utawa mangke saya usahakan saya baca muradnya ngoten nggih. Saged mirengi murote gitu. Niki juga saya napa rekam tujuannya ben sampean sakit nembel sakit di upload damel sil nembel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wal akibatu lil muttaqin wal akibatu tawi pungkasan bagus akibat iku lil muttaqina kedue piro-piro wong kang takwa kabeh pungkasan bagus menang di akhir itu pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa ala zolimin wala udwana lana uraun waliyoyo iku mawujud illa ala zolimin atajabwa ingatasi piro-piro wengkang zolim kabeh. Wassalatu wassalatu taitambai rahmat ta'zim iku ala khairi khulkihi muka tetap ingatasi luweh baguse makhluke Allah rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi ajmaina hale sekabehane wa ba'du lan ing dalem sakuse bismillah alhamdulillah wa ba'du lan ing dalem sakuse bismillah alhamdulillah. Fa innal abda mongko stuhune kawula al mudhniba kang akeh dosane niki merendahkan diri ya musonet niki sing ngendika al mudhniba kang akeh dosane rupane Muhammad. Niki namine musonek nurupane Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi iku alaihi muga-muga tetep ing atase Muhammad bin Abi Bakar amin. Niki mbah musonek ba'da tuli hudihi ing dalem sakuse suwine napa selulupe abdu ing dalem sakuse suwine selulupe abdu abdu niku isine sinten Muhammad bin hambai yang bernama Muhammad bin Abi Bakar ini mengatakan setelah sakuse suwine selulupe abdu Sulup-sulup tenggelam-tenggelam fi bahri dzunubi ing dalem segorane dosa. Fi bahri dzunubi ing dalem segorane dosa wal isyani lan kemaksiatan. Niki pengakuan ya, pengakuan merendahkan diri. Sakbare ngakoni akeh dosane lama tenggelam di dalam jurang atau nopo lautan kemaksiatan dan dosa, terus toliban mongko nubreh, toliban mongko tolaba mongko nubreh ridho rahmani ing ridhone zat kang rahman wa mukhalafas syaitoni lan nulayani syaiton wa mukhalafas mamukhalafatas syaitoni lan nulayani syaiton wa najata minan nironi lan niku wawune wawu atof nggih, wawu atof teng pundi tolaba ngoten nggih, kula niku diwaca nasab kabeh artine niku wa mukhalafatas syaitoni lan nupreh bedani kami setan ben gak podo mik setan, terus wanaja taminan nironi lan tegese nyupreh selamat saking piro-piro neraka, wanaja taminan nironi lan selamat saking piro-piro neraka utawa nyupreh usaha untuk selamat dari neraka, wadduhu wadduhula lan nyupreh manjing fidaril jinani ing dalem pira-pira desane suwarga, fidaril jinani ing dalem pira-pira desane suwarga. Ngendikane Mbah Musonep setelah pengakuannya Mbah Musonep, dan ini ngaten iki biasa nggih, dadi memang sah liyane ngapura niku memang kita harus mengakui dulu dosanya. Mula niku lek biasanya lek riyoyo ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun agunge, ngaturaken itu saya akui bahwa saya banyak salahnya. Contoh bar Jumatan itu pujiannya lek mantun maca anu niku pripun? Pujiannya Abu Nawas ya. Ilahi lastulil firdausi ala. Mengaku kalau saya ini sebenarnya ahli tidak layak napa? Wala nggih, bukan ahli surga. Potongan-potongan kaya dhewe niki jane gak pantes mlebu surga. Rono akeh maksiate, akeh salah ya. Dan termasuk niki Mbah Musonep mengakui kesalahannya, mengakui telah lama sekali tenggelam di dalam lautan dosa dan maksiat. Selanjutnya Mbah Musonep mencari ridho Allah dan mencari pembedaan dengan syaitan, dan mencari selamat dari neraka, dan mencari masuk apa? Fidaril jinan, masuk di dalam surga atau desa-desa surga. Walam tasmah lan ora napa namine? Tasmah niku kaya mboten puas. Walam tasmah lan ora murahake lahu maring abdu opo nafsuhu nafsune abdu, maksudnya tidak cukup di situ saja, gak cukup mek nyupreh tok, saya tidak puas mek ngakoni dosa njaluk ngapura gak puas. Ora puas salah ka sabilal amani ing ngambah dalan aman, sabila sulu ka sabilal amani ing ngambah dalan aman, saya tidak cukup mencari jalan aman, tak tambahine ghoiro anahu sahlione setuhune abdu nggih Mbah Musonep iku wajada nemu sapa abdu nemu-nemu fil hadisi fi hadisi khairil insani nemu ing dalem hadise luweh bagus-baguse menungso. Uh, hadise luweh bagus-baguse menungso sahibul mu'ajizat. Maksudnya niku ai jeneng Nabi Muhammad ngoten nggih. Tegese jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul mu'ajizat ikang duweni mu'ajizat wal burhani lan kang duweni dalil burhan, dalil sing pertelo. Burhan itu dalil sing pertelo sing gak kena didebat malih iki jenenge burhan. Anahu ing setuhune khairul insan ai sinten jeng Nabi, setuhune jeng Nabi iku kola ngendika sinten khairul insan utawi jeng Nabi ngendikane man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufron. Man utawi sapane wong iku jama'a ngumpulake sapa man arba'ina ing 40 apane hadisan hadise, barang siapa mengumpulkan 40 hadis fahuwa mongko utai man iku fil afwi ing dalem ngapura wal ghufroni lan tegese pengapura. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis maka orang itu dapat jaminan dimaafkan. Fajama'a krono ada hadis itu akhirnya Mbah Musonep fajama'a mongko ngumpulake fajama'a mongko ngumpulake sopo al-abdu kawulo abdu fajama'a mongko ngumpulake sopo al-abdu abdu tegese sinten Mbah Musonep ngumpulake arba'ina ing 40 apane hadisan hadise bil asani di kelawan piro-piro sanat al-muttasilati kang muttasil tetemu al-muttasilati kang muttasil artinya tidak terputus ilan Nabi alaihi salam tumeka maring jeng Nabi Muhammad alaihi salam dan riwayatake an masyayihi angsalih hadis wau an masyayihi saking piro-piro guru saking piro-piro masyayih al-mukhtarina piro-piro kang terpilih al-mukhtarina piro-piro kang pilihan wal-a'immati lan piro-piro imam al-kibari piro-piro kang gede. Hadis-hadis ini diriwayatkan dari sahih pilihan dan imam-imam besar yang sanadnya tak terputus menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayarwi lan riwayatake sapa kulun saben-saben suwiji. Maaf sebentar nih. Sapa kulu wahidin saben-saben suwiji an ba'di sahabatil saking sebagiane pira-pira sahabat. Sifate sahabat al-abrori pira-pira kang bagus. Ini semuanya dapat diriwayatkan dari sahabat Nabi. Wazadalan nambahi sopo al-abdu utawa Mbah Musonep fihi ing dalem arba'in ditambahi ma ing perkara yaliku kang patut apa ma yaliku kang patut apa ma bihi kelawan arba'in bayani minal mau'izhati saking piro-piro pitutur minal mau'izhati saking piro-piro pitutur wal hikayati lan piro-piro cerita wal hikayati lan piro-piro cerita al masmu'ati kang den rungu min ulama'i saking piro-piro ulama al-madhkurina kang wis ketutur kabeh fil ahbari ing dalam piro-piro hadis Nabi wal athari lan piro-piro hadise utawa ucapane sahabat wal athari lan hadise sahabat nyapa kok ngoten asa ayyah mana asa menawa-menawa ayyah mana ing yento aman sopo ingsun min suhtil maliki saking bendune ratu min suhdil maliki saking bendune utawa marai ratu aljabari kang murbo meseso kang perkasa wayat jitu wayajidulan nemu sapa abdu sese wayajidulan nemu sese wayajidalan nemu sapa abdu manahu ing perkara kang den arep-arep manahu ing pira-pira perkara kang den arep-arep fil akhirati ing dalam akhirat minal hakimi saking Allah kang dadi hakim as-satari zat kang akeh oleh nutupi as-satari zat kang akeh oleh nutupi nutupi keburukan kita bi barokati ma kelawan barokai perkoro jamaah kang ngumpulake jamaah kang ngumpulake sopo abdu minal ahadisi saking piro-piro hadis wal ahbari lan piro-piro habar piro-piro khobar. Niki rada dicepet nih, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya rada cepet nggih. Watamasalan amrih sapa abdu addu'a ing doa. Doa-doa min nadhirina saking pira-pira wong kang ningali kabeh fihi ing dalem ma ing dalem ma sama nuwai keterangan seret artine kitab niki kitab arba'in niki njaluk dungane wong-wong sing delok kitab niki wal wa'idhina lan pira-pira wong kang nutur kabeh minhu saking kitab Mbah Musonep nyuwun dungane wong-wong sing ningali maca kitab tur mengambil mauidzah dari kitab ini. Farohi mamongko mugo-mugo melasi sapa Allah Gusti Allah man ing wong lah niki genti Mbah Musonep dungane ae dhewe. Farohi mamongko mugo-mugo melasi sapa Allah Gusti Allah man ing wong yazkuruhu kang nutur sapa man ing abdu kang nutur sapa man ing abdu bidduahi kelawan doa walayan sahulan ora lali sapa man ing abdu walayan sahulan ora lali sapa man ing abdu niki termasuk ade muga-muga ade niki wong-wong sing termasuk dungane Mbah Musonep tur ora lali kalih Mbah Musonep muga-muga ade asal welase berkat dungane Mbah Musonep. Al hadis al awal iku an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala amin radhiyallahu taala anhuma muga-muga melase Allah anhuma ing karune Abdullah lan Umar. Jadi Abdullah bin Umar niki sahabat putrane Sayyidina Umar ngoten nggih sing riwayat niki kola ngendika sinten sahabat Abdullah bin Umar kola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam potongan hadis arrahimuna utahi wong kang welas kabeh arrahimuna utahi wong kang welas kabeh iku yarhamuhum melasi ing rahimun iku yarhamuhum melasi ing rahimun sapa arrahmanu zat kang moho rahman sapa arrahmanu zat kang moho welas asih ing dunya akhirat irhamu mongko melasono sapa sira kabeh man ing wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi maka kita disuruh untuk melasteng manusia siapa saja yang ada di bumi. Mbuh Islam buka. Yarhamukum mongko melasi ing sira kabeh. Yarhamukum mongko yarhamkum fil amar nggih. Doa. Yarhamkum mongko melasi ing sira kabeh sapa man wong utawa nggih wong fisama ikang ono tetep ing dalem langit. Fisama ikang tetep ing dalem langit. Ae dhewe gelem melasi wong sing enek teng dunya, maka penduduk langit sing isine sinten? Malaikat, nggih menungsone enten Nabi Isa. Maka ikut melasi ae dhewe. Al khabaru ai ikra al khabar. Ngoten nggih. Al khabaru nerusno sapa sira ing khabar. Maksudnya niki potongan hadis. Potongan. Saman lek pingin roh, saman kulo itu terusane. Bitamamihi kelawan sempurnane khabar. Bitamamihi kelawan sempurnane khabar. Wafi mawafiqati. Wafi mawafiqati. Wafi muwafaqati. Wafi muwafaqati lan iku ing dalem nyocoki iki. Curune. Wafi muwafaqati ha dzal hadisi lan iku ing dalem nyocoki iki hadis hikayatun wa khabar mutabda ni wa bi muwafaqati halil hadis lan iku ing dalem nyocoki iki hadis hikayatun utawi ana cerita hikayatun utawi ana cerita an Umar radhiyallahu taala anhu amin budi kok yang saya karena ono sinten Umar iku yamsi lumaku sinten Umar curung lagu melbu lambi ya Allah iku yamsi lumaku sinten Umar fisikaki ing dalem dalan cilik fisikaki ing dalem dalan cilik utawa gang cilik diwas terus bang ya fisikaki Madinati ing dalem dalan cilik e kuto Madinah. Pun dia kok angka sponsor curune bareng. Faroa mongko ningali sinten Umar ningali sobian ing bocah cilik. Sobian ing bocah cilik kana kang ono sapa sobi iku fiat kana kang ono iku fiatihi ngoten maksude ya. Khabaris amantun ini. Kana kang ono iku fiatihi ing dalem tangane sobi apa usfurun manuk napa? Empret manuk sing koyoke hargane paling murah, manuk sing paling remeh lah nggih, manuk sing rene regane. Wakanalan ono apa wakanalan ono sapa sobi wakanalan ono sobi iku yal abu dolanan sapa sobi bihi kelawan usfur. Sayyidina Umar melampah teng dalan cilik teng Madinah lah kok semerep tahu ada anak kecil sedang bermain burung emprit burung pipit dikareti apa ditaleni ngoten terus Farohima mongko melas sapa Umaru sahabat Umar lah kok mesah nih delok emprit niku alah emprit wis disumbo barang sik dikareti suwiwine terus Farohima mongko melas sapa Umaru sahabat Umar dalika ing dalikal usfuro ing mengkono-mengkono empret fastarohu mongko tuku sapa sahabat Umar ing empret ing usfur minasobi saking bocah cilik mestine diomongi sik lele aja le masak nile wolo iki lho aku wis piye tak gentenane wis dikenteni mesti rada larang nggih kesane dibujuk kesane mau iki dituku manuk mriten iku dituku mantu ditumbas kalih sahabat Umar fa'atakahu mongko ngeculake sapa Umar ing usfur fa'atakahu mongko ngeculake sapa Umar ing sahabat Umar ing usfur pun ceritanya suatu hari seperti itu dan itu cerita biasa ya gak dianggap sing hal sing besar. Lah kok manungoten falamatu fiya mongko are kalane tilar dunya sinten Sayyidina sapa Umar radhiyallahu taala anhu, amin. Ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu meninggal, ro'ahu mongko ningali ing sahabat Umar sapa jumhurul ulama atau agung-agunge ulama fil manami ing dalem turu. Artine mimpi. Fasa'alahu mongko tanglet sinten jumhur ing Sayyidina Umar. Tanglet-tanglet anhalihi saking tingkai Sayyidina Umar. Fa'olu mongko podo ngucap. Fa'olu mongko podo ngucap sinten jumhur. Jumhur ulama nggih, maksudnya sing ningali sing diimpeni niku ulama kathah nggih, jumhur atau kebanyakan ulama. Faqalu mongko padha ngucap sinten jumhur, amma ma fa'ala, ma ing apa fa'ala agawe sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan jenengan. Sayyidina Umar, jenengan dipripun kalih Gusti Allah kabari sakniki. Kola ngendika sinten Sayyidina Umar, ghafaro ngapura sinten Allah li maring ingsun. Watajawwaza lan tegese ngapura membebaskan ani saking ingsun. Aku di ngapura kalih Gusti Allah, jawabane Sayyidina Umar. Terus tanglet malih jumhur ulama nih, kolu podo ngucap sinten jumhur, bi ayyi syai'in kelawan endi-endine perkara. Loh, kok muram-muram di ngapura ndamel di ngapura ndamel napa ning jenengan Sayyidina Umar? Bijudika apa to kelawan loman sira, au bi adlika utawa kelawan adil sira, kan krono niki dadi amirul mukminin. Au bi zuhdika utawa sebab kelawan sebab zuhud siro. Terus dijawab kola, jawab sinten, sinten jawab Umar, jawabe lama wadoh tumuni semangsane nyelehake sopo siro ing ingsun, nyelehake fil kuburi ing dalam kubur. Diceritakne ketika kalian menaruhku di dalam kubur ketika saya mati, wasataro lan nutupi wasatar tumuni lan nutupi sapa sira kabeh ing ingsun, wasatar tumuni lan nutupi sapa sira kabeh ing ingsun piturobi kelawan lebu. Waduh, ternyata niki pun setengah jam lebih. Dadi niki mangke ditutupne sak titik niki nggih. Terus berarti ngaose kitab niki didamel seling-selingan mawon nggih. Ngaose nasulibat insyaallah benjing. Napa ngoten nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tugipun dewa. Wasatar tumuni setelah ketika kalian menguburku, menaruhku di kuburan liang lahat, setelah itu kalian menutupiku dengan turab. Biturabi kelawan lebu atau lemah. Watarok tumuni lan ninggal sopo siro kabeh ing ingsun. Wahidan hali ijen, wong mati niku didekek, diuruk, terus ditinggal dewean. Lah kok fada khola mongko manjing alaya ing atase ingsun sopo malakani malaikat loro. Sapa malakani malaikat loro, muhibani kang meden-medeni karone, muhibani kang meden-medeni karone. Terus napa niku? Tiro mongko ilang apa akeli akal ingsun, kesangking ngedeni nih sampai hilang ingatan. Warta adab lan gumeter apa mufasili ros-rosan ingsun, menggigil keter saking wedi. Min hibatihima krono arae wedi malakani min hibadihima kronowati malakani. Sangat serem nih, ya, malaikat. Sinten namanya malaikat ya? Mungkar kali. Wa akhodhani lan nyekeli sopo malakani. Akhirnya cekel. Terus wa ujlusani lan lungguhake sopo malakani ing ingsun. Dicekel dilungguh. Wa arada lan ngarepak wa arada niku isim tasniyah nggih lan ngarepake sapa malakani ngarepake dicekel dilungguhne wau ngarepake ai yasalani yen to nakoni sapa karone malakani atene ditakoki takoki napa biasane man rabbuka ila akhiri. Laku hati ditakoi fasami atu mongko krungu sapa ingsun. Fasami atu mongko krungu sapa ingsun. Ingsun sinten? Sayyidina Umar. Krungu-krungu bini, krungu-krungu nidaan ing pengundang. Nidaan ing pengundang minal hatifi saking swara tanpa rupa. Minal hatifi saking swara tanpa rupa. Utruka tinggalo sopo siro luru, malaikat luru, utruka tinggalo sopo siro luru, tegese malaikat, tinggal abadi ing kawula ingsun. Eh mungkar nangkir, wis tinggalan. Wala tuhawi fahi lan ojo meden-medeni siro luru ing abdi. Wala tuhawi fahilan ojo meden-medeni sopo siro luru ing abdi. Fahini mongkos tuhne ingsun iku rohim tuhu melasi sopo ingsun ing abdi. Wataja wazat lan tegese ngapuro uto merelakan sop rido sopo ingsun ing anhu sangking abdi. Dibuat kan turunnya masya Allah. Sponsore melu ngaji lianahu kronostuhune lianahu kronostuhune abdi iku rohima us welas sopo abdi welas usfuron ing manu emprit fit dunia ing dalem dunyo farohim tuh mongko ganti welas sopo ing sun ing abdi. Sebentar, salah. Farohim tuhu mongko farohim tuhu terus farohim tuhu ni mongko melasi abdi ni ini. Wah lah ya Allah sebentar. Oh gini. Farohim tuhu mongko melasi sopo ingsun Allah ing abdi fil uke ba ing dalem akhirat utawa pungkasan fil hukba ing dalem akhirat utawa pungkasan gara-gara napa wau membebaskan manuk hikayatun ukhra kana abid wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih ini aku kampungkan mungkin ada manfaat. Bila kita berbuat daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ighfir li wa tub alayya. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ighfir li wa tub alayya. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu